إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَاتِ فِي اللَّهِ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatannya kepada kita semuanya, terkhusus nikmat di atas Islam wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, yaitu nikmat di atas Islam dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Karena ini nikmat yang amat agung yang menyebabkan seorang selamat dari adab an-nar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan ikhwah semuanya untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan kita, sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh salafun salih. Mereka senantiasa mengingat Allah dalam berbagai kondisi yang mereka alami, baik dilihat oleh orang ataupun ketika mereka sendirian. Justru mereka ketika bersendirianlah mereka betul-betul tampak semangat ibadah yang ada pada mereka ini, semangat beramal soleh, dan mereka betul-betul melakukan itu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berupaya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati fillah anzani Allah wa iyyakum, kita telah mengetahui bersama bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk ibadah, untuk beramal soleh, melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Perhatikan, terkait dengan makna ibadah, yaitu sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang tampak, yang zahir maupun yang tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. yakni maksudnya fis sirri wal alaniyah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan bersendirian, tidak dilihat oleh orang lain, ataupun kalian di keramaian, yakni di tengah-tengah manusia. Di saat manusia melihat kalian, maka tetaplah dalam keadaan takwa. Tetaplah kita terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan seorang pada hakikatnya ketika dia itu bersendiri, ketika tidak dilihat oleh orang lain, itulah hakikat ketakwaan seorang, keimanan seseorang. Dan keimanan yang demikian ini ketika dia bersendiri, tidak dilihat oleh orang lain, dia beramal soleh, dia tetap continue terus menerus melakukan amal soleh, amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus menerus dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersendiri, ketika dia tidak dilihat oleh orang lain, dia yakin Allah melihatnya. Maka ini punya pengaruh yang besar pada kebahagiaan orang tersebut. Orang itulah yang hakikatnya yang bahagia. Adapun orang-orang yang dia semangat ibadah ketika dilihat oleh orang lain, sementara ketika bersendiri dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merugi. Itu bisa jadi ciri riya. Yang mana kalau seorang beramal karena riya, itu tidak diterima amalannya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Ketika kita sendirian, tidak dilihat oleh orang lain maupun di tengah-tengah manusia, orang lain melihat kita, kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan rasa takut kepadanya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, baik kita dalam kondisi sendirian maupun dilihat oleh orang lain. Salafun as-salih, mereka semuanya betul-betul menerapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi diri-diri mereka, apakah amalan-amalan mereka ini betul-betul diridhai oleh Allah atau tidak. Mereka bermusabaqah, bermubadaroh di dalam amalan, karena iman yang kuat yang ada pada mereka ini. Ini yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dari salafun as-saleh. Ana ingin menyampaikan beberapa hal yang ada pada mereka ini yang patut untuk kita teladani. Mereka betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Mereka lebih mengedepankan dunia, lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Itulah salafun shalih. Mereka betul-betul memahami ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi. Mereka betul-betul mengetahui nilai akhirat dan nilai dunia, sehingga mereka betul-betul berlomba untuk menuju akhirat dan mereka bersemangat di dalam menjalankan amalan akhirat tersebut karena muncul dari hati yang telah terpenuhi dengan keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, ikhwah, ana ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if." Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kana kada wa kada walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Hibati fillah anzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Yang dimaksud kuat di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi imanihi. Ini orang mukmin yang kuat dalam keimanannya. Bukan badannya. Tapi orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah imannya. Bukan kuat dalam masalah badan. Jasad, bukan. Kekuatan badan, ya, dadnya, dad badan tersebut, bukan tempat untuk dipuji, bukan tempat untuk dicela. Bukan untuk tempat dipuji atau tempat untuk dicela. Itu sudah makdur di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang dimaksud kekuatan di sini kekuatan iman, ya. Bukan kekuatan badan. Ya. Tidak boleh kita mencela saudara kita misalkan karena dia krempeng, ya. Ada aib, ada cacat pada badannya, ya. Dicela enggak boleh, ya. Jadi sekali lagi kekuatan di sini kekuatan iman bukan kekuatan badan. Bahkan beliau mengatakan terkadang ya bahkan kekuatan badan itu bisa mendatangkan madarat pada pemiliknya jika digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia subhanallah ketika diberi kekuatan badan, kesehatannya, mereka mayoritasnya tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidaklah digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, justru ya, mayoritas manusia ini menggunakannya untuk yang sia-sia, bahkan menggunakan kenikmatan tersebut, kesehatan tersebut untuk sesuatu yang mendatangkan dosa, mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah anzani Allah wa iyyakum, ya. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya. Kenapa? Karena kekuatan iman itulah yang mendorong seseorang, yang menyebabkan seseorang untuk beramal soleh, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kuat imannya. Bukan karena kuat badannya. Karena kuat imannya. Misal sholat. Ya, karena jiwa ini memerintahkan kepada yang buruk, ya. Berat orang itu untuk melakukan sholat, ya. Berat. Tetapi keberatan yang demikian ini, ya, itu akan sirna jika orang tersebut kuat imannya. kalau saya datang ke masjid, saya berwudu dari rumah. Ya. Dia ketahu hadis ya. Yakin kebenaran hadis tersebut ya. Orang-orang beriman tuh, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kokoh dia, mantap dia, dan yakin itu benar ya. Keyakinan mereka, orang-orang beriman itu, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, itu jauh lebih yakinnya tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ini ya, daripada resepnya dokter. Kalau orang sakit dikasih resep sama dokter ya. Dikasih. Itu ditebus ini. Masya Allah ya. Kalau mereka Al-Quran, sunnah Nabi SAW, ya, kalau kalian begini-begini akan menjadi begini, kalau kalian begini-begini akan begini, itu yakin mereka itu ya. Nah, pasti benar ini ya. Lebih yakin daripada resep-resep dokter tadi ya. Nah, orang sekarang bingung ya. Oh harus begini untuk tidak terkena virus corona ini, harus begini, begini, begini. Masya Allah. Ya di bandara sekarang sepi ya. Wah, Masya Allah masker-masker mulai banyak. Masya Allah diterapkan. Kalau masalah dunia luar biasa mereka ya. Nah, padahal subhanallah ya. Ya boleh bagus yang seperti itu ya. Ihtiyaton ya. Dalam rangka menjaga. Tapi yang saya tekankan di sini, dalam perkara dunia kok seperti itu. Yakinnya mereka begitu ya. Tapi dalam masalah akhirat, lemah. Ya. Lemah sekali ya. Subhanallah. Kalau badan kita sakit gini. Wah ini harus begini. Jangan makan ini. Gak mau makan ini. Masya Allah ya. Supaya sehat begini. Diterapkan itu ya. Kalau enggak kolesterol, kalau enggak gulanya kena kamu, gini, mati nanti. Takut dia. Ya. Ya. Tapi kalau Allah berbicara, berfirman begini, Rasulullah mengatakan demikian, santai aja ya. Padahal adab neraka itu lebih dahsyat daripada siksaan yang ada di dunia ini. Tapi santai aja dia ya. Kenapa? Lemah imannya. Tapi yang kuat imannya, Masya Allah. Yakin dengan hadis Nabi ya. Bangun subuh, ya Allah. Kalau lemah imannya, ya tidur dia. Tapi yang kuat imannya, iya ini pahala besar ya. Ini yang diwajibkan oleh Allah. Apa yang diwajibkan oleh Allah itu baik. Bermanfaat, mantap. Ya. Tidak ada perintah Allah itu yang tidak baik ya. Pasti bermanfaat ya. Apalagi yang diwajibkan jauh lebih bermanfaat daripada yang disunnahkan. Maka didahulukan yang wajib ya. Mantap dia ya, yakin dia ya. Karena beriman, kuat imannya ya. Buang selimutnya ya, dilepas dari badannya, berwudu, berangkat ya. Dia yakin langkah-langkah kakinya itu akan mengangkat derajat dia dan menghapus dosa dia. Masya Allah. Ketika masuk, dia sudah mendapatkan pahala sholat. Masya Allah. Sholat itu ya, amalan badannya yang paling afdol. Ya, yang paling baik. Amalan badan yang paling baik itu sholat. Ya. Mantap. Dia mendapatkan pahala sholat dia. Baru masuk masjid. Ya. Nunggu sampai ditegakkan sholat. Dia dihitung sholat terus itu pahalanya. Ya. Setelah sholat, dia duduk. Masya Allah, malaikat mendoakan dia. Ya. Allah maghfir lahu. Allah marhamhu. Allah matub alaih. Malaikat yang mendoakan ya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mantap dia dengan hadis Nabi ini. Berangkat dia. Karena kuat imannya. Yang gak kuat, tidur terus. Ini ikhwan ya. Yang kuat imannya berangkat dia ya. Subhanallah. Ya, kita koreksi masing-masing kita kuat imannya atau tidak. Dilihat ya. Masing-masing kita sejauh mana kita beramal soleh ini. Ya. Dia misalkan. Ya, ada barang seorang. Bukan hak dia. Haknya orang lain. Dia kepengen ngambil. Tapi karena kuat imannya. Dia ingat Allah tabaraka taala. Dia dilihat oleh Allah, bukan tidak dilihat kan? Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu Maha menyaksikan segala sesuatu, Maha mengetahuinya, Maha melihat, Maha mendengar ya. Syahid Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang diucapkan oleh hamba ini didengar oleh Allah, apa yang dilakukan oleh manusia ini dilihat oleh Allah ya. Apa yang terbetik dalam dada-dada manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatan baik atau niatan buruk, rencana jahat atau rencana baik diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dia yakin dengan ayat-ayat ini ya. Sehingga ketika dia takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut dihukum, takut dimasukkan penjara, enggak, takut diborgol, enggak, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kuat imannya. Ada orang enggak ada orang, dia enggak akan melakukan yang bermaksiat. Dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ikhwan ya. Hadis-hadis tentang thalabul ilm, masya Allah, sudah. Tidak ada di dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada. Ya. Kalau seandainya ada di dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu, niscaya Allah tabarak wa ta'ala memerintahkan Rasulnya, orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk meminta tambahan tersebut. Kalau seandainya harta ini sesuatu yang paling dicintai, paling mulia, ya, niscaya Allah akan mengatakan, Kul Rabbi zidni malan. Ya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah tambahkanlah kepadaku harta. Tapi tidak. Ya. Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan, Kul Rabbi zidni ilman. Ya. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kalau seandainya ada yang lebih mulia daripada ilmu, niscaya Rasul Allah memerintahkan Rasulnya untuk minta tambahan tersebut. Ikhwati fillah azani Allah wa ayyakum. Kita tahu ya tentang keutamaan ilmu, ya tentang kewajiban ilmu dan keutamaan ilmu tahu kita ya. Banyak terlalu sering sudah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian ya, beberapa derajat. Ya. Sudah Anda sampaikan tentang makna ini ya. Ucapan Abbas ya, subhanallah. Ya. Dan juga sekian banyak keutamaan ilmu ya. Kita tahu ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Seorang datang, berjalan atau pergi, dia naik kendaraannya ke tempat majlis-majlis ilmu, mengharapkan ilmu, dia ingin mendapatkan ilmu. Ya. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dia enggak melakukan perjalanan di rumah dia ya. Murojaah dia ya. Tadi belajar sama Ustaz Fulan di murojaah. Oh, maksud ayat ini begini. Dia hafalkan, di rumah dia menghafalkan. Dengan itu dia mendapatkan ilmu. Ya. Murojaah menghafalkan, oh berarti ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Dia hafalkan di murojaah. Apalagi tahu dalil-dalilnya dibaca, dalil-dalilnya dihafalkan. Berarti dia dapat ilmu. Padahal dia tidak melakukan perjalanan. Ini juga masuk dalamnya. Ketahuan ilmu terlalu banyak, tapi subhanallah ya. Kita masih mendekatkan apa menuju ke majelis-majelis ilmu itu berat sekali. Kenapa? Tolong dikoreksi. Mungkin iman kita lemah saat ini. Ya. Lemah. Bahkan ada sebagiannya enggak mau belajar kecuali sama si fulan. Padahal ilmu itu subhanallah ya. Padahal dia dibandingkan ustaz tersebut yang mungkin yang tidak dia ikuti, ikutnya sama ustaz fulan saja misalkannya. Belum tentu dia lebih pintar daripada ustaz-ustaz yang lain yang dia tidak hadir di majelisnya. Belum tentu dia tahu ilmu ya. Kalau daurah, masya Allah, semangat semuanya, bagus ya. Tapi yang hariannya, ya, itu justru yang penting sebetulnya ya. Yang harian itu masya Allah ya. Antum bertambah, mungkin ada membahas masalah fikih, antum dapat faedah-faedah. Oh, begitu tata cara wudu, tata cara sholat, terus demikiannya. Dapat ilmu kalian. Yang mempelajari tentang akidah, begini, begini, begini. Dapat kalian. Yang berbahan manhaj, dapat kalian. Kalau dorong-dorong, paling dapatnya semangat. Biasanya semangat-semangat aja cuma. Nggak ada ngeloyo lagi. Kan gitu ya. Ana berharap, hawatifillah azani Allah yakum ya, tolong diperhatikan masalah ilmu ini ya. Ya, ilmu inilah ya, yang kata Imam Al-Qayyim itu ya, tidak ada jalan kebahagiaannya, la falaha laha, tidak ada kesuksesan bagi jiwa ya, gak ada kebahagiaan dalam pada jiwa kita ini, gak mungkin akan diraih kecuali dengan mempelajari petunjuk, mempelajari ilmu agama ini. Kalau ingin bahagia hidup di dunia, pelajari ilmu agama. Ya. Pelajari. Ya. Terutama kenali Rabb kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kokoh kita dalam beriman. Ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas yakin. Ya. Ihwatifillah azanillahu ayakum ya. Orang yang kuat imannya ya, tahu tentang kuatan ilmu, dia akan rajin talabul ilm ya. Rajin dia. Ya. Tahu keutamaan ilmu ya. Yakin ya. Yang Allah mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Perhatikan ini ikhwannya. Allah nafikan persamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Jelas orang yang berilmu gak pantas untuk disamakan orang yang tidak berilmu. Ya. Gak pantas ya. Orang yang berilmu itu derajatnya tinggi, mulia. Ya. Orang yang gak berilmu rendah. Ya. Itu maksudnya ya. Gak pantas. Derajatnya tinggi. Mulia mereka. Di sisi Allah. Jangan disamakan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah nafikan persamaan itu ya. Sebagaimana Allah nafikan ya, penghuni jannah dengan penghuni an-nar ya. La yastawi ashabul jannati washabun nar. Ashabul jannati humul faizun. Ya. Tidak sama penghuni jannah dengan penghuni neraka. Penghuni jannah itu mereka orang-orang yang sukses. Berarti orang-orang ahlun nar berarti apa? Enggak sukses, celaka, binasa mereka ini. Ini ikhwannya. Dinafikan persamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ya. Tentu untuk mengetahui perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu yaitu di amalannya. Pada amalannya ya. Tahu ilmu ini tapi tidak mengamalkan. Dia tidak dikatakan orang yang berilmu. Sama kan? Tidak ada bedanya kan? Padahal Allah mengatakan tidak sama. Loh kok sama? Ini berilmu, ini tidak berilmu. Loh, tapi sama. Ahlaknya tidak berilmu wajar. Namanya tidak berilmu, ahlaknya jelek wajar. Orang yang telah belajar, berilmu dia. Ahlaknya seperti orang ini. Tidak wajar. Tidak pantas jadi orang yang berilmu. Ini orang berilmu jelas ya. Tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang-orang yang tidak berilmu ya. Ilmu itulah yang akan menguatkan keimanan seorang. Orang yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang lemah imannya. Kenapa? Karena kekuatan iman itulah yang mendorong seorang untuk beramal soleh. Melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Para sahabat radhiyallahu anhum ikhwan. Mereka luar biasa dalam masalah ini. Ya. Kuatnya ilmu mereka ini. Ya. mereka bermusabaqah, musaroah, ya, di dalam kebaikannya, berlomba-lomba, saling mendahului untuk meraih kebaikannya. Dalam masalah akhirat mereka enggak ada ihsar, ya. Dalam masalah akhirat enggak ada ihsar mereka. Tidak mengedepankan orang lain, mereka sendiri yang melakukannya. Tapi dalam masalah dunia luar biasa mereka, ya. Mendahulukan saudaranya dalam masalah dunia. Ya. Ini para sahabat, ya, demikian keadaannya. Dalam masalah dunia luar biasa, tafadhol, tafadhol. Silakan, silakan, silakan. Tapi dalam masalah akhirat, afwan. Dia harus ke depan. Ini karena kuat imannya. Subhanallah, ya. Kita ini masih jauh dari yang demikian ini. Isar, dalam masalah dunia kita jauh. Kenapa? Karena kurang kuat iman kita. Masih lemah iman kita. Para sahabat luar biasa, luar biasa. Rasulullah Muhammad inilah teladan yang terbaik, ya. Rasulullah ketika datang oleh orang Ansar, ya, meminta, dikasih oleh Rasulullah. Meminta lagi, dikasih lagi. Minta dunia, dikasih. Minta lagi, dikasih lagi oleh Rasulullah. Sampai habis apa yang ada di sisi Rasulullah. Habis, ya. Bukan disimpan, enggak. Aku tidak menyimpan untuk kalian, tidak. Betul-betul habis. Dunia, ya. Betul-betul habis. Masalah dunia betul-betul habis. Aku tidak menyimpan untuk kalian. Tidak ada. Dunia ya sudah diserah, dikasih-kasihkan. Demikian juga ketika Rasulullah SAW datang ke seorang yang dia sudah sekian lama tidak makan. Langsung Rasulullah berusaha untuk menjamu orang ini. Langsung, bukan, oh, aduh gimana ya, enggak, langsung. Ngirim utusan ke keluarganya, menanyakan, apakah ada makanan di rumah? Ini Rasul, ya. Maka dikirimlah utusan, ditanya kepada keluarganya. Hal min ta'am, apakah ada makanan? Maka dijawab, mafi illa ma, enggak ada di rumah tersebut kecuali air. Air lah, ya. Diutus lagi ke keluarga yang berikutnya. Keluarga berikutnya, keluarga pun semuanya sepakat, semuanya sama jawabannya. Tidak ada kecuali air. Sehingga Rasulullah enggak bisa menjamu tamunya ini. Maka Rasulullah udur sudah, enggak bisa, ya, menjamu, ya. Dia enggak makan sudah sekian hari, ya, sahabat ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada sahabat yang lainnya, siapa yang akan menjamu tamuku ini? Langsung orang Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Memang orang Ansar terkenal ithar dalam masalah dunia. Ithar dalam masalah dunia. Saya Rasulullah. Langsung dibawa orang tersebut ke rumahnya. Kemudian setelah sampai di rumahnya, ditanya istrinya, apakah ada makanan, ya, untuk tamu Rasul ini? Istrinya menjawab, apa adanya, ya. Tidak ada makanan kecuali makanan untuk anak-anak malam ini, ya. Perhatikan, ya, kawan, ya. Tidak ada makanan kecuali untuk anak-anak malam ini. Anak-anaknya malam ini. Abi dan uminya enggak ada jatahnya. Malam ini harus istirahat, enggak boleh makan. Karena enggak ada jatah. Jatahnya untuk anak. Subhanallah. Ada makanan tapi untuk anaknya, sementara ada tamu. Tamu Rasul yang sekian hari tidak makan. Sahabat paham, ini sudah berhari-hari. Sementara anak ini, ya paling enggak makan malam ini saja. Akhirnya, baik. bikin permainan untuk anak-anak sehingga mereka lupa ya, dari makanan tersebut ya. Atau tidurkan mereka ya. Lalu kasihkan makanan tersebut untuk tamu kita ini ya. Ya. Bikin suasana, kesankan bahwasanya kita telah makan semuanya. Dilakukan oleh istri yang soleha ini ya. Masya Allah, istri yang soleh. Gak prosedur, anak kita gimana? Tamu, enggak. Ya. Mendukung ya, suaminya. Ya. Nurut sama suaminya. Ya. Nurut, kemudian dijamulah tamu tersebut. Masya Allah. Ya. Mendalukan saudaranya. Ya. Dalam masalah dunia. Ya. Kita memang berat ya, Wan. Kita ini gak bisa isar atau kurang isar kepada saudara kita. Karena kita ini masih lemah iman kita. Ya. Sekali lagi lemah iman kita. Itu dalam masalah dunia lah ya. Tapi kalau dalam masalah akhirat, afwan. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Kita akan kembali lagi kepada hadis tersebut ya. Sambil anak aku memberikan contoh-contoh nanti tentang berapa perbuatan sahabat radhiyallahu anhum ya. Yahatifillah azanillahu wa iyyakum. Orang mukmin yang baik imannya, orang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah imannya. Karena kekuatan iman itulah yang mendorong seorang untuk beramal soleh. Kemudian seringnya manusia kalau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu bisa jadi dia sombong, merendahkan orang lain. Karena adanya kekuatan yang ada pada dirinya. Ya. Karena bisa begini, temannya gak bisa melihat temannya ini, memandang temannya ini dengan pandangan kerendahan. Seolah-olah gak ada kebaikannya teman ini. Makanya Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, wa fi kullin khair. Pada masing-masingnya ada kebaikan. Orang mukmin yang kuat imannya ada kebaikan, orang mukmin yang lemah imannya juga ada kebaikannya. Tapi orang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah imannya. Tapi pada masing-masingnya ada kebaikannya. Ini jangan sampai kita jatuh kepada kibir, sombong, merendahkan saudara kita ya. Walaupun lemah mereka itu saudara kita. Ada kebaikannya. Ayo kita angkat mereka supaya kuat imannya. Kita bantu mereka supaya kuat imannya. Demikian seharusnya sikap kita. Jangan direndahkan. Jelas, pada masing-masingnya ada kebaikannya. Hatta orang mukmin yang lemah imannya ada kebaikannya dan lebih baik daripada orang kafir ya. Ini keimanan seorang mukmin harus demikian ya. Kita harus ada wala dan baro ya. Mencintai orang mukmin walaupun lemah imannya lebih kita cintai daripada orang kafir itu ya. Orang kafir enggak ada kebaikannya. Orang mukmin walaupun lemah imannya ada kebaikannya ya. Ini kan ya kawan prinsip kita ya kawan. Loh, orang kafir tuh Masya Allah begini begini. Antum enggak tahu apa yang ada dalam dada-dada mereka ya. Penampilan silahkan berbuat baik ya. Tapi mereka punya tujuan yang jahat kepada kalian. Walantar tu angkal Yahud, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Prinsip ya kawan. Oh, Masya Allah baik kok, suka membantu ini kan baik tuh. Punya tujuan ya kawan. Kalau memang baik, ajak masuk Islam. Ajak sholat lima waktu. Ikuti atau tidak? Kalau tidak, jangan berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Hancur dunia kita nanti. Apalagi akhirat kita. Ini prinsip. Ya. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum ya. Walaupun orang mukmin itu lemah, ada kebaikannya. jangan direndahkan, jangan dihinakan. Ayo kita bantu supaya kuat imannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umat ini supaya umat ini betul-betul ya bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya. Supaya tentram hidupnya di dunia ini ya. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ya, kalau diterapkan oleh manusia ini, masya Allah, dia akan mendapatkan ketentraman hidup. Tak akan menimpa kesedihan pada mereka. Kebahagiaan yang akan mereka raih. Bimbingan Rasul tersebut, perhatikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Nih, perintah pertama Rasul mengatakan. Ya. Bersemangatlah. Ya. Al-hirs. Ya. Semangat. Ya. Bermujahadah. Ya. Untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Baik manfaat duniawiyah maupun ukhrawiyah. Baik manfaat dunia ataupun akhirat. Yang semangat kita ya. Jangan loyo, jangan malas ya. Yang semangat. Dan hadis ini membimbing kita pula ya. Kalau kita dibenturkan oleh dua manfaat, maka dahulukan yang lebih bermanfaat, yang anfa. Misal antum punya dana modal ya, 5 juta misal. Kalau antum usaha ini dapat 1 juta untungnya. Kalau antum usaha yang ini dapat 2 juta. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kalian untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Dua-duanya manfaat. Mana? Dahulukan yang lebih bermanfaat. Usaha yang ini antum. Yang mendapatkan 2 juta. Ya. Semangat. Kalau ini gak perlu diajari. Ya. Kalau dalam masalah dunia. Oh, nomor 1 kita. Gak usah diajari. Peluang. Ya, mesti itu sudah ya. Demikian juga dalam masalah akhirat. Ya. Kalau berbenturan akhirat-akhirat yang lebih bermanfaat. Qiyamul lail, masya Allah, qiraatul Quran, masya Allah, bagus, masya Allah. Dapat pahal, dapat. Giliran diminta untuk ngajar. Enggak. Saya mau belajar aja. Padahal dakwah ngajar itu jauh lebih bermanfaat daripada qiraatul Quran yang dia lakukan. Kalau dia membaca Al-Quran, dia dapat pahala baca Al-Quran dia. Kalau dia ngajar, ngajarnya saja dapat pahala. Tentunya kalau ikhlas semua ya. Kalau dia ngajar, kemudian anak buah, anak didiknya tersebut ya, mengamalkannya, masya Allah, dapat pahala lagi. Ya apa tadi ya? Lebih bermanfaat. Ini, kalau ada dua manfaat, dahulukan yang bermanfaat. Manfaat tersebut baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Kalau dibenturkan manfaat dunia dan manfaat akhirat, jelas dahulukan akhirat. Ya, korbankan dunia. Dahulukan akhirat, korbankan dunia. Kenapa? Artinya maksud saya gini ya. Dalam satu waktu, kita harus melakukan ini, harus melakukan ini. Dilihat. Mana? Ini bermanfaat duniawi, ini bermanfaat akhirat. Ya. Paham ya? Kalau saya begini, ini. Dalam satu waktu, Anda harus begini, saya harus begini. Mana ya? Kalau saya gini, saya gak pernah begini. Saya gak akan meraih ini sudah. Kalau sebegini, saya akan gak bisa meraih ini ya. Maka dahulukan yang akhirat. Kenapa? Kata saya Saleh bin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, karena kalau orang itu baik akhiratnya, baik dunianya. Nah, kalau baik akhiratnya, dunia akan baik. Gak ada yang mubadir, gak ada yang sia-sia. Ya. Baik dunia dia. Ya. Sebaliknya, kalau orang itu baik dunianya, sementara akhiratnya rusak, maka dunia dia akan rusak. Misalnya, ikhwan, kalau orang itu baik akhiratnya, ya jelas dia minal muttaqin otomatis ya. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya kan, itu kan baik akhiratnya. Dia termasuk orang yang muttaqin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang baik akhiratnya, jelas dia orang-orang yang bertakwa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Ya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak dia sangka. Otomatis dunianya baik. Otomatis itu sudah. Otomatis. Ya. Allah akan memberikan solusi tercepat dalam setiap problem yang dihadapin. Nikmat sudah ya kawan ya. Dunia baik semua sudah. Problem apa? Takwa. Solusinya takwa. Makanya Sahabi Jalil Abdullah bin Mas'ud mengatakannya, tidaklah ya, ada dalam Al-Quran ini satu ayat yang lebih cepat solusinya ya, dalam menyelesaikan satu solusi ya, daripada ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau antum punya problem-problem ya, problem apa saja sudah ya, dunia problem apa lagi, macam-macam problem antum, solusinya ini yang tercepat. Tidak ada kata Abdul Musud ya, yang bisa menyelesaikan solusi yang tercepat dalam Al-Quran kecuali ayat ini. Itu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa kita solusi problem kita? Aduh begini begini gini, takwa ya. Takwa ya. Ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada jalan keluar. Masya Allah nikmatnya. Diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempitan yang dia alami. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak dia sangka. Ini ahwannya. Kalau akhirnya baik, otomatis dunia baik-baik. Walaupun mungkinnya orang melihatnya, kasihan ya. Makanannya kok gitu, kasihan orang itu. Nah, dia sendiri gak merasa gak ada masalah. Gak perlu diminta-minta kasihan dari orang lain. Nikmat dia. Cuma orang lain saja yang ribut. Dia sendiri tenang. Makan mungkin dia pakai tempe. Atau pakai kerupuk ya. Kendaraan dia memang gak punya ya. Ya. Berat. Orang lain loh. Kalau dia punya kendaraan paling pergi-pergi-pergi terus. Ya. Melemahkan iman bisa jadi ya kan. Kendaraan gak punya dia. Rumahnya ya kayak gitu, gubuk. Tapi dia tenang, nikmat. Makan. Ya. Biasa dengan tempe atau kerupuk, Masya Allah nikmat. Mungkin pas waktu-waktu gak ada, beli kerupuk saja gak bisa. Bisanya garam aja, ditaburin garam, waduh nikmat. Ya. Merasakan nikmat. Ya. Dia yang merasakan. Memang dunianya itu bermanfaat. Dunia yang ada pada dia bermanfaat. Bisa dirasa nikmatnya. Nasi yang dia makan nikmat. Gitu loh ya. Akhirnya baik. Dunianya baik ya. rumah, mau reok-reok-reok, sudah enggak pantas dihuni. Tapi nikmat dia, masya Allah ya. Jadi baik dunia dia ini. Kalau enggak baik kan, aduh, ganti. Berarti enggak baik memang dunianya. Perlu diganti. Bukan berarti nanti yang reot-reot enggak perlu diganti. Kalau ada diganti gitu loh ya. Tapi orang ini nikmat gitu ya. Termanfaat semuanya. Dunianya termanfaat. Dan betul-betul dinikmati memang ya. Bermanfaat memang dunia dia itu ya. Masya Allah ya. Dia makan pakai tempe, pakai kerupuk. Tiba-tiba, masya Allah, ada temannya Akeko. Ada kiriman. Ya. Apa ini? Kambing. Wah, nikmat kambingnya. Dunia baik bagi dia. Ya. Masya Allah, memang kambing masya Allah nikmat ya. Bisa bersyukur pada Allah. Nikmat kan kalau gitu kan. Makan nikmat. Makan ini nikmat. Makan nikmat. Masya Allah. Gak ada yang mubadir ya. Makan bersih. Karena nikmatnya sampai bersih. Kalau gak nikmat gak bersih biasanya. Nah kalau nikmat. Eman ini ya. Habis bersih. Bermanfaat semua dunia dia. Ini kalau. Apa. Akhirnya baik. Dunianya baik kan, termanfaat semuanya dan tidak ada yang mubadir sudah. Sekecil apapun dunia yang ada pada dia, manfaatnya luar biasa bagi dia ini ya. Yang sepele aja bermanfaat, apalagi yang lebih besar dari itu. Sebaliknya, ya, kalau ada orang dunianya baik, sementara imannya, ya, sementara akhiratnya rusak. Akan rusak dunia dia. Akan rusak. Masya Allah. Dia punya fasilitas ini. Ini. Wah. Lek sudah. Masya Allah. Rumahnya sudah. Apa saja ada di situ sudah. Ya. Ada tamannya. Ada. Macam-macam sudah. Akuarium ini. Wah. Macam-macam sudah. Luasnya luar biasa sudah ya. Kamar mandinya. Masya Allah ya. Buah-buahan, kulkas, tak cetik, tinggal pencet-pencet saja. Mau keluar dia, masya Allah. Kendaraannya, masya Allah, lengkap. Baik, ya, dunianya. Tapi akhiratnya rusak dia. Nggak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jelas akan rusak dunia dia. Dia nggak akan menikmati dunia ini. Yang bagus-bagus tadi itu akan rusak. Seolah-olah rusak. Ya. Makan di rumahnya. Nggak enak, ya. Merasa enggak enak. Kayak ini dunia ini enggak bermanfaat bagi saya ini ya. Enggak enak ini ya. Sehingga ayo istriku makan di warung. Di warung aduh. Warung rendang. Ayo di restoran. Di restoran aduh. Restoran kelas menengah ini. Yuk. Enggak enak. Dimakan enggak enak. Nyari di restoran-restoran. Seluruh Batam tidak ada yang enak. Pergi ke luar negeri. Masya Allah. Susahnya. Mau makan saja susah. Padahal dunia ada dia. Mau makan saja susah. Gak enak. Masya Allah. Padahal bermanfaat dunia ini. Ya. Kok jadi rusak dunia bagi dia. Ya. Kenapa? Karena imannya tadi. Kalau yang belum. Alhamdulillah. Kalau yang umat-umat punya suami yang beriman, masya Allah. Suaminya datang, umatnya masya Allah menyambutnya. Dapatnya cuma misalkan 10 ribu. Alhamdulillah. Disyukuri 10 ribu, disyukuri sama dia. Bermanfaat dunia 10 ribu itu bermanfaat bagi dia ya. Nanti kalau imannya rusak atau akhirnya rusak. Gaji 1 juta. Ya, 1 jam. Cuma 1 juta. Cuma 1 juta. Padahal 1 jam lah 1 juta itu. Kayak gak bermanfaat 1 juta itu 1 jam lah ya. Subhanallah ya. Kendaraannya masya Allah ya. Aduh ini kok enggak enak ya. Ganti. Ganti. Loh. Ini enggak enak. Ganti. Masya Allah ya. Kok bisa enggak enak itu padahal kalau kita ya. Kita melihatnya kan masya Allah ya. Ternyata kalau diganti berarti rusak itu. Berarti ada yang gak baik itu. Kalau nikmat dia, walaupun tahun berapa puluh tahun yang lalu enak, ya. Subhanallah, ya. Kok jadi rusak dunia dia gitu? Itu akhiratnya tadi yang rusak, ya. Akhirnya dunia dia rusak, ya. Dunia dia tidak rusak, menjadi rusak disebabkan akhiratnya rusak, ya. Ini ikhwan ya. Kalau ada manfaat dunia dan akhirat, dahulukan yang akhiratnya. Apa sih hidup di dunia kita ini? Kalau kita tidak diberi kecukupan oleh Allah, kalau kita ini wah masih susah kesana kemari, apa yang kita cari di dunia ini? Susah terus mikir, terus wah capek, terus gak anti-intinya kita. Kalau nyari dunia, gak anti-intinya ya. Gak pernah puas orang yang mencari dunia. Gak akan pernah puas. Sebagaimana pula tidak akan pernah puas orang yang mencari akhirat. Ini gak pernah puasnya. Terus dunia dikejar tambah lari ya. Akhirat demikian juga dipelajari. Terus semakin diasyik semakin asyik. Nah ini asyik. Kalau ini penuh dengan kekacauan tadi. Ngejar-ngejar penuh dengan kekacauan hatinya. Tapi kalau yang ilmu ini akhirat ini. Semakin asyik dia ya. Semakin ledat dia. Terus. Sehingga semakin. Masya Allah. Ya. Karena ledat. Ya. Kalau ilmu itu dikejar. Akhirat itu dikejar. Ledat dia. Ya. Makanya para sahabat jelas mengutamakan akhirat daripada dunia. Dunia isar mereka. Kalau akhirat afan saja. Sahabat afan saja kalau akhirat. Al-Imam Abdullah bin Barok menyebutkan. Sebuah asar ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Badr arada Sa'ad bin Khaisamah wa abuhu ay yukhrija jami'an fadakaru dalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahuma ay yakhruja ahaduhuma fastahama fa kharaja Sahm Sa'ad. Faqala Abu Asirni biha ya bunai. Faqala ya abati innaha jannah. Lau kana ghairaha asartuka bih. Fa kharaja Sa'ad man Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qutila yaum Badr. Thumma qutila Khaisamah min al-'am al-muqbil yaum Uhud. Masya Allah hewan ya. Ini dalam masalah akhirat perhatikannya. Para sahabat luar biasa. Ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Badr ya. Ya. Kita tahu sudah keutamaan orang-orang yang perang Badr ya. Yang Allah mengatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum." Silakan kalian berbuat apa saja yang kalian kehendaki. Faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Masya Allah ya. Keutamaan Ahl Badr ya. Tatkala Rasulullah keluar menuju Badr ya. Sa'ad bin Khaisamah ya, dan ayahnya yaitu Khaisamah ya, juga ingin keluar ya, ikut perang Badr ya. Yang asalnya itu bukan peperangan sebetulnya ya, mencegah kafilah Abi Sufyan ya, yang bawa harta ya, yang mau pulang ke Mekah dicegah ya, karena mereka telah mengambil harta-harta kaum mukminin ya, sehingga kaum mukminin diusir dari negerinya sehingga dilakukanlah hijrah. Ketika Rasulullah keluar menuju Badr ya, Sa'ad dan ayahnya ini yaitu Khaisamah kepingin keluar juga, maka para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedua anak dan bapak ini dua-duanya mau berangkat semuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada keduanya, hendaklah salah satu di antara kalian berdua yang berangkat. Jangan dua-duanya, satu saja. Salah satu. Ya, si anak tentunya ingin berangkat. Si ayah enggak mau kalah, mau berangkat juga ya. Tapi subhanallah ya, disuruh salah satunya. Enggak mau ngalah ini ya. Si ayah, si anak ini enggak mau ngalah ya. Akhirnya dilakukan undian ya. Diundilah ya. Subhanallah, yang menang undian adalah putranya Sa'ad. Maka bukan berarti kayak sudah ya udah nak, sudah karena diunding kamu yang menang ya sudah kamu berangkatlah abi di sini, enggak ya. Bukan tipe seperti itu para sahabat ya. Tidak, silah nak, kamu berangkatlah nak. Sudahlah, kamu enggak mau ya diundi sudah seperti ini, kamu ya dah kamu berangkat dah abi di sini. Enggak, afan, enggak, bukan tipe sahabat. Masih merayu lagi ya. Luar biasa sahabat ini ya. Maka berkata Khaisamah kepada putranya, asirni biha ya bunayya. Wahai ananda ya, panggilan-panggilan yang penuh dengan kasih sayang ya. Wahai ananda ya, hendaklah engkau berbuat isar kepada ayahmu ya, kepadaku ya. Maksudnya biar aku yang berangkat, engkau di sini wahai ananda. Maka si anak pun juga masya Allah ya, jawabannya pun juga dengan kata-kata yang penuh dengan rahmah ya. Ya abati ya, masya Allah ya. Wahai ayahanda ya. Ya. Maka saat mengatakan kepada ayahnya, ya abati, innahal jannah. Ya. Lau kana ghairaha, la asartuka bi. Wahai ayahanda ya. Ini masalahnya jannah wahai ayahanda. Kalau seandainya ini selain jannah ya, pasti aku ayahanda akan mengutamakan engkau wahai ayahanda. Masya Allah ya kawan ya. Bukan berarti kalau dirayu, ya fadl ayah, ayah, ayah ada yang berangkat, biar aku di sini ayah. Enggak. Innahal jannah ini penting ya. Wahai abati, innahal jannah ini jannah ya abati ya. Maaf, maaf ya abati, maaf, maaf ya abati ya. Kalau seandainya bukan jannah wahai abati ya, selain jannah, niscaya aku akan berisar kepada engkau wahai abati. Engkau adalah orang tuaku wahai abati ya. Subhanallah ya. Ini ikhwan ya. Para sahabat demikian ya. Kalau kita jauh sudah, masalah ini jauh kita, jauh, jauh, jauh ya. Coba, kalau seandainya bukan jannah, akan berbuat isar anak ini ya, kepada ayahnya. Tapi karena ini berkaitan dengan jannah, ya minta maaf kepada ayahnya. Innal jannah, ini jannah wahai ayahku ya. Siapa yang bisa dijamin masuk jannah? Ya. Tidak ada ya. Ya amalan ini ya, sebagai sebabnya. Yang akan memasukkan seorang ke dalam jannah. Maka berangkatlah Sa'ad. Kemudian dia terbunuh di perang Badar tersebut. Ya. Syahid di perang Badar tersebut. Meninggal di perang Badar tersebut. Kemudian ayahnya subhanallah. Pada tahun depan terjadilah perang Uhud. Khaisamah melakukan peperangan, ikut perang dan juga mati di perang Uhud. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ini jihad lah ya, yang dikorbankan adalah nyawa. Nyawa itu cuma satu ya. Ya dikorbankan oleh mereka ya, untuk meraih jannah tadi ya, untuk mencari akhirat. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini kalau dikaji panjang ini ya. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, yaitu melakukan sebab-sebab yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya ikhwannya, mencari maghfirahnya. Ya. Karena kalau seorang itu tidak diampun oleh Allah, dia diadab. Ya. Kita ini banyak dosa. Kalau tidak diampun oleh Allah, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adab Allah itu amat pedih ya. Amat dahsyat ya. Diperintah kita untuk bersegera menuju maghfirah Allah ya. Mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan maghfirah. Astaghfirullah, misalkan doa seperti itu. Allah maghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan ya, amalan-amalan yang mendatangkan maghfirah seperti wudu ya. Setiap tetesan terakhir wudu itu akan menghapuskan dosa ya. Ya. Salat ya. Baina selawat itu sebagai penghapus dosa ya. Selama ditinggalkan dosa-dosa besar ya. Insyaallah ini pembahasan lain, kita kembali kepada hadis tadi ya. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita meraih sesuatu yang bermanfaat. Ini sampai jam berapa ini? Cukup. Lanjut Pak cukup? Anak ngikut ini. Lanjut Pak cukup? Lanjut. Nanti nyesel. Fadal yang ada kepentingan tafadhol. Jangan karena anu, mungkin anak enggak ada waktu lagi khawatirnya ya. Besok mungkin ya, mungkin pendek, mudah-mudahan bisa masih ya. Ya ikhwan ya, bimbingan Nabi ya, kita disuruh meraih sesuatu yang bermanfaat ya. Bersungguh-sungguh, bersemangat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat, baik masalah duniawi ataupun ukhrawi ya. Dan seringnya seorang itu ya, ketika memiliki semangat ya yang luar biasa, wah masya Allah dia ya, seringnya lupa pada Allah ya, seringnya lupa pada Allah, seringnya manusia itu mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya, ini seringnya ya, lupa pada Allah ya, yang masalah dunia punya resep gini usaha gini lupa pada Allah, ini akan menguntungkan sekian, ini akan menghasilkan labanya sekian, ini lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya. Lupa pada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang ini luar biasa ya, kawan. Perhatikan bimbingan Nabi. Wasta'in billah. Setelah mengatakan ihris salama yanfa'uk, wasta'in billah. Dan minta tolonglah kamu pada Allah. Jangan lupa kita minta tolong pada Allah ya, kawan. Dalam aktivitas-aktivitas kita. Dalam amalan-amalan kita. Dalam meraih sesuatu yang bermanfaat, jangan lupa meminta tolong kepada Allah. Kita tidak akan meraih manfaat tersebut kalau Allah tidak menolong kita. Jika Allah menolong kita, pasti akan dimudahkan meraih manfaat tersebut. Ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian untuk meraih manfaat tersebut kalau Allah menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyansurkumullah fala ghaliba lakum wa yahdulkum faman alladhi yansurkum min ba'dillah." Perhatikan ayat ini, ikhwan. Jika Allah menolong kalian, perhatikan, jika Allah menolong kalian, memberikan pertolongan kepada kalian, fala ghaliba lakum, niscaya kalian tidak akan terkalahkan. Ya, ini kalian akan meraih sesuatu yang kalian inginkan tersebut jika Allah menolongnya. Tapi lanjutkan ayat tersebut. Jika Allah membiarkan kalian berbuat hudlan kepada kalian, hudlan itu maksudnya tarkun nusroh, tidak memberikan pertolongan. Dibiarkan kalian ya, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bisa menolong kalian setelah Allah Subhanahu wa taala ya? Siapa? Selain Allah, siapa ya? Kalian ingin meraih sesuatu yang bermanfaat, Allah tidak memberikan pertolongan, siapa kira-kira yang akan bisa menolong kalian sehingga kalian bisa meraih yang bermanfaat tersebut? Enggak bisa. Tapi jika Allah telah menolong kalian, memberikan pertolongan kepada kalian, kalian pasti akan bisa meraih sesuatu yang bermanfaat tersebut. Tidak ada siapapun yang bisa mencegah kalian, menghalangi kalian, merintangi kalian untuk terhalangnya manfaat tersebut. Ini bimbingan Nabi, ya. Oleh karena itu, ikhwan, dekatkan diri kita kepada Allah, ya. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Cari sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sering saya tidak menyampaikan masalah sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongannya. Ini pembahasan lainnya. Tapi yang saya maksudkan di sini, orang ketika merasa memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, dia seringnya lupa pada Allah. Maka jangan lupa pada Allah. Kita ini butuh pada Allah setiap saat, ya. Butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah itu, ya. Problem ini, tidak. Kalau Allah tidak akan memberikan pertolongan, ya tetap berproblem, masalah terus, ya. Tapi kalau Allah memberikan pertolongan, masya Allah, nikmat sudah. Kalau jalan tolnya takwa, itu dah. Ya. Jalan tercepatnya itu takwa sudah. Ya. Berarti butuh talabul ilm kan? Kalau ingin menjadi bertakwa. Semangat dalam talabul ilmu, ikhwan, ya. Baik, yang berikutnya, ya. Terkadang seorang, ya, dia sudah berupaya untuk meraih sesuatu yang bermanfaat, ya. Dan dia sudah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi subhanallah, namanya manusia ada kekurangannya. Sudah dia proses berjalan, ya. Sudah melangkah sekian jauh, ya. Masya Allah, ya. Isti'anah kepada Allah, ya. Di tengah jalan, ya. Mungkin hampir finish, ya. Di tengah jalan. Jenuh. Jemu dia. Akhirnya, ditinggalkan amalan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah memberikan bimbingan. Ini penting, bimbingan Rasulullah ini nikmat, ya ikhwan. Tidak ada yang bisa membimbing seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia ini, ikuti bimbingan yang terdapat dalam hadis ini, ya. Bersemangat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat, beristianah kepada Allah, kemudian wala ta'jas. Jangan kamu merasa lemah. Ya. Maksudnya istamir fil amal wala tatrukhu, ya. Terus kalian beramal, jangan kau tinggalkan amalan tersebut yang bermanfaat tersebut. Berjalan-berjalan ada rintangan, aduh anak kayaknya enggak mampu ini, aduh kayaknya bukan bidang saya, aduh kayaknya lemah dia. Aduh, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tapi aduh kayaknya ini bukan bidang saya, kayaknya ini bukan bagian saya, kayaknya ini saya bukan enggak bisa seperti ini. Subhanallah. Dhaif dia, merasa lemah dia. Ini tinggalkan yang seperti ini. Baru rintangan sebentar, memang didapat rintangan. Rintangan yang sepele aja sudah. Aduh, saya enggak bisa, anak enggak bisa, anak enggak mampu. Subhanallah. Belum dicoba. Teruskan beramal. Jangan merasa, aduh lemah, enggak bisa saya. Jangan. Ya. Tahu itu bermanfaat. Doa pada Allah, minta isti'anah pada Allah, terus. Jalan terus. Ya. Merasa lemah, terus lawan itu kelemahan-kelemahan dalam jiwa kita ini. Ya. Terus dalam amalnya. Ini ikhwannya. Insya Allah mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut. Tapi kalau tidak, ya berat ikhwannya. Beratnya. Urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, kalau urusan dunia kalian sudah punya pengalaman banyak mungkin. Ini manfaat gagal sedikit mundur. Ya, enggak akan dapat. enggak beristighana pada Allah, enggak akan dapat. Anda menceritakan tentang akhirat saja sudah ya. Mungkin antum, anak-anak antum akan belajar mungkin talabul ilm, karena mungkin kalau antum mungkin ada saya sudah tua, mungkin enggak bisa, mungkin ini banyak saja alasannya, padahal para sahabat tua-tua juga belajar lah ya. Ya. Justru sahabat-sahabat itu banyak yang tua lah ya. Ada yang tua juga lah ya. Ya itulah anak-anak. Mungkin anak-anak itu mondok ya, belajar. Pengen menghafal Quran ya. Kadang talib itu ya. Antum menasihatin, yang semangat dalam belajar ya, ya. Berdoa pada Allah, isti'anah pada Allah. Ya bi. Sudah. Nasihatnya jangan sampai di situ. Ya. Paham? Belajar anak ini menghafal. Karena baru menghafal, berat. Kayaknya saya enggak bisa. Doa sudah, doa pada Allah. Kayaknya saya enggak bisa nih, kayaknya enggak mampu nih. Berat. Akhirnya apa? Merasa berat, merasa tidak mampu, akhirnya apa? Meninggalkan kan? Meninggalkan amalan, enggak mau menghafal Al-Quran. Padahal jelas keutamaan orang menghafal Al-Quran jelas sudah. Anda mundur. Nah, di saat yang seperti ini, kalau antum dapati anak antum seperti ini, nasihatin. Wala ta'jas. Ya. Terus nak, terus. Begitu maksudnya. Ya. Terus doa pada Allah. Ya. Mungkin mondok ya, ke daerah lain. Semangat belajar ini. Mau menghafal semangat. Tapi ada teman yang ganggu, ya. Mungkin, suasananya, kedinginannya. Karena di Batam panas, misalnya, ya. Di pondok dingin. Belajar, Bi, pulang, Bi. Aku enggak bisa belajar, Bi. Kenapa? Dingin. Merasa enggak mampu. Kenapa? Karena cuaca dingin. Padahal enggak kaku dia, ya kan? Ya. Belum jadi kaku gini karena dingin, ya kan? Dinasihatin, wala ta'jas. Ini termasuk biasa, nah, awal-awal dingin. Ya, biasa. Ya. Adaptasi. Gitu loh. Terus, nak. Terus, wala ta'jas. Gitu nasihatnya. Aduh, Bi. Aku enggak bisa makan yang di Batam itu, Bi. Makanan itu, Bi. Di sini, Bi. Gampang. Terus, ya. Gitu. Jangan sampai diputus karena kelemahan-kelemahan. Ya. Kelemahan makanan, kelemahan ini, cuaca, kelemahan ini, kelemahan-kelemahan, banyak kelemahan. Nah. Ini, ikhwan. Jangan merasa lemah. Kemudian bimbingan yang Masya Allah Rasul, bimbingan yang paling baik sudah. Tidak ada yang sebaik Rasul dalam memberikan bimbingan. Kalau kita menjalani bimbingan, nikmat. Ya. Tapi ingat ikhwannya. Sekarang kita membahas tentang takdir. Penting bagi kita ini ya. Beriman terhadap takdir. Ini prinsip yang berikutnya ya. Ada seorang sudah bersemangat dia untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Ya. Berdoa pada Allah. Minta pertolongan pada Allah. Dia luar biasa. Tidak ada kelemahan. Terus. Rintangan terus. Terus jalan-jalan. Terus. Tidak dapat. Mungkin? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Ya. Sudah dia sudah. Sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Sudah. Tidak dapat dia. Tidak mendapatkan yang menurut dia bermanfaat tadi. Paham ya? Tidak dapat. Apanya? Di luar kemampuan dia. Ya. di luar kemampuan dia. Paham ini ya? Dia masya Allah sudah ikhtiarnya luar biasa lah ya. Loh, kok bisa? Kan setir-setir. Iya, inilah takdir. Ya. Makanya Rasulullah setelah itu membimbing pada kita. Ini penting, penting, penting, penting, penting. Ya. Jika kalian ditimpa sesuatu, ya ini satu keburukan menurut kalian. Ya. Ya. Kalian meraih sesuatu bermanfaat, ternyata terluput manfaat tersebut bagi kalian. Ya. Paham maksudnya ya? Idza asabaka syai'un fala taqul law fa'altu lakana kada wa kada ya. Kalau seandainya terjadi musibah ya, terhadap kalian ya, maka jangan kalian ya, mengatakan oh kalau saya berbuat demikian pasti akan begini. Jangan ucapan itu. Qul qaddarallahu ma syaa'a fa'al. Tapi ucapkanlah, ini adalah takdir Allah yang Allah takdirkan. Ini adalah takdir Allah yang Allah takdirkan. Wa ma syaa'a fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki, pasti Allah lakukan. Ini harus yakin seorang beriman terhadap takdir Allah. Ini penting ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, karena lau, kalimat lau, Seandainya saya begini, seandainya saya tidak begini, akan begini. Karena ucapan lau ini, ucapan andai-andai ini, ya, pengandaian ini, ya, itu akan membuka amalan syaitan. Akan membuat amalan syaitan membuka. Amalan syaitannya itu apa? Was-was. Ya. Ada was-was di hati kita. Kesedihan. Sedih dia. Kegundah gulanaannya. Kekacauan hatinya. Karena ada lau-lau ini tadi. Tapi kalau orang, masya Allah, qadarullah ma syaa'a fa'al. Tenang dia, aman dia, enggak gundah hatinya. Terus gimana ini sudah ditakdirkan oleh Allah? Yang Allah perintahkan bagi saya, kepada saya adalah saya ikhtiar. Ya. Saya melaksanakan apa yang Allah wajibkan bagi saya. Saya sudah tempuh ini, sudah. Tapi Allah mengendaki yang lain. Yang itu lebih baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak engkau suka itu lebih baik bagi kalian. Ingat ya kawan, takdir Allah itu semuanya baik dari sisi Allah. Dari sisi Allah semuanya baik. Takdir Allah itu dengan ilmu, dengan hikmah. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Ingat, penting prinsip ini ya. Yakin terhadap Allah ya. Ingat, takdir Allah itu dengan hikmah. Yang terkadang hikmah itu bisa disaksikan oleh manusia yang dhaif ini. Tapi banyak manusia tidak mengetahui hikmah tersebut. Seringnya manusia ini taunya hikmah yang terkait dengan dunia saja ya. Oh, dia kalau menyaksikan secara dunia biasanya. Ya. Tapi akhirat dia enggak anu ya. Jarang dikaitkan kalau masalah akhirat. Sebagai contoh misalkan ya. Seorang mau umroh, sudah persiapan tekret-tekret, paspor sudah beres-beres semua, meningitis semuanya sudah lengkap ya. Visa sudah keluar, pesawat sudah, tiketnya semuanya sudah beres ya. Tinggal hari hanya. Berangkat dia ya, ke bandara sudah. Sudah, ikhtiarnya luar biasa sudah ya. Masuk ruang tunggu. Ya. Sampai di ruang tunggu masih menunggu pesawat kan? Karena dia terlalu awal, ya. Ya kan, biasanya orang tuh kalau di ruang tunggu tuh terlalu awal, ya kan. Coba taklim, terlalu akhir biasanya, ya. Tapi kalau masalah dunia luar biasa, ya. Inilah, masalah dunia tuh lebih diutamakan, ya, daripada akhirat gitu loh, ya. Kenapa kamu kok, misalkan berangkat jam 9, wah. Itu 1 jam atau 2 jam sebelumnya sudah di bandara dia, ya. Ayo cepat. Nanti ketinggalan pesawatnya. Nah terus, gampang. Pesawat pergi, besok kan ada pesawat juga. Jarang gitu. Masih ada peluang gitu loh naik pesawatnya. Kan bisa besok kan. Ya enggak? Tapi dalam masalah dunia, enggak mau rugi sedikit pun, enggak mau rugi ya. Hangus, rugi dia ya. Sehingga tepat waktunya. Bahkan, jauh sebelumnya sudah di situ ya. Masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, subhanallah, ini iman kita ini memang luar biasa memang. Perlu dikoreksi memang iman kita ini ya. Sudah sampai di bandara, karena dia masih nunggu belum masuk pesawat ya, pesawatnya belum datang lagi, ya nunggu dia di ruang tunggu lama, ya kan? Ya kan? Salahnya datangnya terlalu awal, ya. Coba mepet-mepet, nggak ada yang berani mepet-mepet. Hanya nunggu dia, lah nunggu subhanallah, rasakan tuh mulai. Atau dia salah bacanya. Suruh nunggu di gate 7, dia di gate 9. Ditunggu-tunggu, kok enggak ada penumpang ya? Enggak sadar dia, kok sepi, enggak ada ya. Apalagi ngantuk, enak ini buat tidur nih, tidur dia. Bisa jadi kan? Macam-macam sudah ya, Juan, kalau takdir itu macam-macam. Jangan dianggap, tidur dia. Tidur. Sampai panggilan masuk udah ya. Fulan bin Fulan kepada nama Fulan bin Fulan segera masuk pesawat. Sekali, dua kali, tiga kali. Enggak mungkin 1000 kali ya kan? Capek juga ngomong 1000 kali gitu ya. Sudah. Temennya juga bingung nyari-nyari, "Wah, mana nih, Wis?" Daripada dia ketinggalan juga. Gara-gara teman enggak mau dia. Isar, "Oh, jangan ya." Biarkan aja sudah, mati-mati sudah ya. Yang penting saya naik pesawat. Teman saya enggak ada nih, gimana nih ya? Anak enggak berangkat juga lah. Kalau enggak teman saya enggak berangkat. Wow, masya Allah ini ya. Jarang yang seperti itu. Jarang. Mana temannya? Wah, dipanggil loh. Apalagi namanya dia dipanggil. Oh, biar aja nama saya tuh ini. Yang penting saya ya, kan gitu. Kita memang inilah kelebihan kita ya. Subhanallah ya. Sudah masuk semuanya, sudah temannya juga masuk, mau nyari-nyari sudah enggak dapat sampai dipanggil dia masuk juga akhirnya ya. Masa mau nunggu temannya? Enggak jelas kemana dia. Apa mati atau gimana enggak tahu ya kan. Akhirnya masuk dia ya. Temannya sudah masuk semua masuk. Dipanggil 3 kali kan? Akhirnya ditutup. Deng. Nah, kalau sudah tutup, enggak bisa kita sudah. Apalagi dilepas itunya. Mulai jalan dah, dikejar tidak bisa, enggak akan dibukakan antum ya, jangan dikejar ya. Sudah berangkat. Ketika ditutup pintunya bangun, lu kok enggak ada semua berangkat. Aduh, wah, kalau dia enggak menerapkan hadis ini, aduh kalau saya enggak tidur kan, wah sudah. Penyesalan yang ada pada dia, hatinya kacau. Gara-gara ini, tadi gara-gara ini. Iya, saya tadi begini gara-gara makan ini saya sakit perut. Akhirnya saya begini-begini, macam-macam sudah. Gara-gara kalau saya tidak makan ini tadi enggak akan begini, kalau saya enggak begini. Kalau sudah ya. Sudah ya. Ternyata ada hikmahnya yang dia ketahui. Tadinya marah-marah, sweet. Buar, plak, meninggal semua penumpang itu. Alhamdulillah, saya enggak berangkat. Berarti ada hikmahnya. Ini kalau urusan dunia ada hikmahnya. Ternyata ada hikmahnya kan, dia ketinggalan kan ya? Itu yang diketahui oleh manusia. Dan sekian banyak yang tidak diketahui hikmahnya. Semua takdir Allah penuh dengan hikmah. Allah tidak berbuat zalim pada hambanya. Wasa anta kerusaan wa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka itu lebih baik bagi kalian. Ternyata lebih baik kan? Ketinggalan pesawat kan? Bisa jadi. Ini yang tahu hikmahnya. Bagaimana yang tidak tahu hikmahnya? Padahal Allah penuh dengan hikmah dalam menentukan takdirnya. Ya. Makanya ikhwan yakin sudah. Qadarullah ma syaa fa'al. sudah ditakdirkan gini, sudah mau apa lagi kita, ya? Bukan areal kita itu. Yang areal kita itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jalani itu, ya. Jalani itu. Adapun hasilnya sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ikhwannya, mengingatlah Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan kita, ya. Dan ikuti bimbingan Nabi ini, ya. Bersemangat dalam meraih sesuatu yang bermanfaat, beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, istimrar di dalam amalan tersebut. Dan yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan Allah? Sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pasti baik itu, ya. Nah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.